Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana kemarin terakhir sudah kita selesaikan tafsir ayat yang ke-22 dari surat Ali Imran. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-23 dari surat Ali Imran, menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Yahud yang ada keterkaitan dengan sebelumnya, bahwasanya orang-orang Yahud mereka adalah orang-orang yang terkenal membangkang dan membunuh para nabi tanpa ada unsur benarnya, tanpa ada alasan yang syar'i. Dan bahkan orang-orang Yahud mereka adalah orang-orang yang pandai menipu, pandai memutarbalikkan fakta. Kisah nyata yang mungkin antum sering mendengarnya dan pernah mendengarnya, yaitu kisahnya seorang sahabiyun jalil, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dahulunya sebelum menjadi sahabat yang mulia adalah ulamanya orang Yahud, adalah salah satu ulamanya orang Yahud, Abdullah bin Salam. Namun setelah beliau menganut agama Islam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bagus Islamnya, suatu ketika ada dua orang, yaitu orang Yahudi lelaki dan orang Yahudiyah, seorang wanita berzina. Kemudian setelah berzina, mereka ingin agar ditegakkan had, hukuman. Namun mereka meminta apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW bertanya, sebelum menghukumi bertanya dulu, apa yang kalian jumpai di dalam Taurat? Orang Yahud, mereka kan kitabnya Taurat ya. Na'am barakallahu fikum, apa yang kalian jumpai dalam Taurat? Coba bayangkan, mereka menjawab, kalau di dalam Taurat kami, orang-orang yang berzina itu hukumannya sekedar nama wajahnya dicoret-coret, dicoreng-coreng gitu. Kemudian setelah itu dinaikkan di atas kendaraan, kemudian dikelilingkan. Kendaraan mungkin bisa unta atau yang semisalnya, atau keledai atau kuda atau yang semisalnya, itu dikelilingkan. Itu ucapannya orang-orang Yahud tadi itu, atau orang Yahud yang ingin dihukumi tadi. Rasulullah enggak percaya. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Salam, atau Abdullah bin Salam mengatakan, haula kadzabu alaik ya Rasulullah. Semakna itu ya, mereka telah berdusta atas nama Muhammad Rasulullah. Maksudnya berdusta, bohong gitu loh, enggak jujur. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau begitu datangkan Taurat kepadaku. Didatangkan Taurat di hadapan Rasulullah. Kemudian setelah didatangkan, dibuka-buka ternyata ada ayat rajam. Ternyata pelaku berzina di dalam Taurat saja, kalau orang sudah menikah kok berzina dirajam. Tapi orang Yahud tadi licik. Jadi ketika dibuka pas ayat rajam, tangannya jari jemari tutupkan ini. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, angkat jarimu. Setelah diangkat, fa'idha bihi ayat rajam. Tiba-tiba ternyata ada ayat rajam di situ. Nah, itu menunjukkan liciknya mereka. Nah, pandai di dalam menipu. Dan juga yang semisalnya. Kalau berbicara tentang orang Yahud dan Nasara, tentunya mereka adalah orang-orang yang digelari dengan apa? Syarul bariyah. Orang-orang yang makhluk yang paling jelek, manusia yang paling jelek. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab al-yahud wa nasara wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Kenapa demikian? Terkadang orang-orang Yahud mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nah, mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Yahud mengatakan seperti itu. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih, yaitu Nabi Isa, itu anak Allah. dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika qauluhum bi afwahihim yudhhi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Itu sekedar ucapan mereka saja, ucapan omong kosong mereka. Na'am barakallahu fikum, yang menandingi menyamai ucapan orang kufar terdahulu, qatalahumullah, Allah taala merangi mereka, fa anna yufakun, kenapa mereka bisa dipalingkan seperti itu. Allahul musta'an. Nah, kemudian juga terkadang orang Yahud mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, gitu ya. Naam, orang-orang Yahud mengatakan tangan Allah terbelenggu. Bayangkan itu. Tangan Allah terbelenggu katanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat sebab apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah taala itu apa? Naam, dibentangkan, memberikan rezeki kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Bayangkan, orang Yahud. Kemudian dalam ayat yang lain, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya ila akhiril ayah. Artinya orang Yahud mengatakan, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan orang Yahud, sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan tangan, ucapan orang-orang yang mengatakan Allah taala fakir. Siapa orang-orang ini? Yahud. Mengatakan Allah taala fakir katanya. Dan kita yang kaya. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan." Dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terkenal orang Yahud. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah, na'am barakallahu fikum, waktu itu masih usia sekitar 12 tahun, na'am barakallahu fikum, diajak dagang oleh pamannya itu Abu Talib, na'am ke negeri Syam. Itu pun orang-orang sekitar sana juga takut kalau seandainya ketahuan orang-orang Yahud. Kisahnya seperti itu masyhurnya ya. Akhirnya diperintahkan untuk bawa pulang lagi. Naam. Karena orang-orang Yahud kalau tahu, itu mereka memang istilahnya terkenal pembunuh. Pembunuh para nabi Bani Israel, para Yahud. Allahul musta'an. Naam. Jadi ini nanti akan bicarakan keberadaan orang-orang Yahud, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang naam mencari kebenaran, tapi sudah tahu kebenaran di hadapannya ditolak juga karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Artinya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian daripada kitab, yaitu orang Yahud wan Nasara, karena mereka diberikan kitab al-Yahud Taurat, an-Nasara Injil. Naam. Yud'auna ila kitabillah, mereka diajak untuk berhukum kepada Al-Qur'an. Liyahkum bainahum, untuk menyelesaikan urusan yang diperselisihkan di antara mereka. Tapi tsumma tawalla fariqum minhum, kemudian karena tidak cocok dengan hawa nafsunya, mereka berpaling, sekelompok mereka berpaling. Wa hum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling. Berpaling dari al-haq. Hati-hati. Jadi orang kalau berpaling dari al-haq, itu dikhawatirkan dia menempuh jalannya orang-orang Yahud. Allahu musta'an. Jangan sampai kita berpaling dari al-haq. Karena yang namanya al-haq, barakallahu fikum hafizakumullah, ahaqqu an yuttaba', lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Naam. Oleh karena itu, orang yang berkata kebenaran, berpegang teguh dengan al-haq, berat sekali. Naam, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Naam barakallahu fikum. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabit 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh di atas agamanya, di atas al-haq, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Berat, panas, banyak apa? Godaan, banyak ujian, banyak makian, cacian, gunjingan, pengusiran, macam-macam. Butuh kesabaran, barakallahu fikum. Naam. Namun yang sabar dia akan mendapatkan manisnya akibat daripada kesabaran tersebut. Kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asabahumullah, ara'aita ayyuhar rasul a'jab min haliha ulal yahud alladzina atahumullahu haddan minal kitab fa'alimu anna ma ji'ta bihi huwal haq. Tidakkah engkau melihat wahai Rasul sesuatu yang lebih mengherankan dari keadaan orang-orang Yahud yang telah Allah telah berikan kepada mereka bagian daripada kitab? Fa'alimu, mereka mengetahui, anna ma ji'ta bihi huwal haq, mereka mengetahui bahwasanya yang engkau bawa itu adalah kebenaran. Jadi orang-orang Yahud tahu yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah kebenaran. Namun kita lihat yud'auna ila ma ja'a fi kitabillahi wa huwal Qur'an, mereka diajak untuk kembali kepada apa yang ada di dalam Al-Qur'an, liyafsila bainahum fi makhtalafu fihi, untuk menyelesaikan urusan yang mereka perselisihkan. Tapi bagaimana keadaan mereka? Fa illam yuwafiq ahwa'ahum ya'ba katsirun minhum hukmallah. Namun jika tidak mencocoki hawa nafsu mereka, kebanyakan mereka berpaling enggan untuk berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Itu keberadaan orang Yahud. Oleh karena itu orang-orang Yahud, orang-orang yang apa? Orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa ini? Orang-orang Yahud. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai orang Yahud, waladzalin, dan selainnya jalannya orang-orang sesat yaitu Nasara. Karena orang-orang Yahud mereka apa? Alimu walam ya'malu, punya ilmu tapi enggak mau beramal. Orang-orang Nasara amilu bila ilmin, mereka beramal tanpa ilmu. Hati-hati barakallahu fikum. Lah terus bagaimana? Sepantas dan selayaknya kaum muslimin terutama ahlu sunnah wal jamaah tentunya upayakan mereka amilu bi'ilmin, beramal dengan ilmu. Nah, karena ilmu sumber inti untuk diterimanya sebuah amalan. Karena dengan adanya ilmu dia akan bisa memunculkan dua perkara yang sangat inti dan asasi pondasi dalam diterimanya sebuah amalan, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya kan? Orang bisa mendatangkan keikhlasan dan juga mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah SAW adanya ilmu. Nah, kalau tidak ada ilmu, tidak diterima amalannya. Wal'iyadu billah. Wa kullu man bi'iri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, sebagaimana pantun yang sudah kita hafal semuanya, wa kullu man bi'iri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima. Kenapa demikian? Karena pada asalnya dengan adanya ilmu dia bisa memunculkan dua syarat tadi itu, ikhlas dan mutabah. Oleh karena itu jangan malas-malasan di dalam mencari ilmu, menimba ilmu, kemudian mengamalkannya, setelah itu mendakwahkan sesuai dengan kemampuannya dan bersabar di atas dakwah tersebut. Nah, kita lihat li'anna min 'adatihim al-i'rada 'anil haq, dikarenakan kebiasaan mereka orang-orang Yahud itu berpaling dari kebenaran. Allahul musta'an. Inilah yang dikenal dengan apa? Al-mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Padahal apa? Padahal al-haq itu ukuran, timbangan. Ahlu sunnah wal jamaah dikatakan apa? Dikatakan istiqamah di atas 6 kebenaran, istiqamah di atas 6 barakallahu fikum keselamatan manakala berpegang teguh dengan al-haq ini. Karena ahlu sunnah wal jamaah bukan diukur dengan apa? Mayor, tidak pula minor. Tahu mayor minor enggak? Mayoritas atau minoritas? Paham ya? Jadi ahlu sunnah jangan melihat mayoritas, wah banyak pengikutnya, banyak pesertanya, ribuan, ratusan, bukan itu. Wah kok cuman sedikit ini. Itu juga bukan ukuran. Ukuran ahlu sunnah wal jamaah adalah apa? Ittiba'ul haqqi. Naam. Wa muwafaqatul haqq. Yaitu mengikuti kebenaran dan mencocoki kebenaran. Oleh karena itu al-imam Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sebagaimana yang nukilkan oleh imam al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab al-Faqih wal-Mutafaqih, mengatakan apa? Al-jama'atu. Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu sebenarnya bukan banyaknya orang, tapi jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Antum tinggal di kampung, di masyarakat, terkadang dikucilkan, diasingkan, berjenggot, celana cingkrang. Paham ya? Enggak ikut tahlilan. Santai saja, assalamualaikum. Paham ya? Naam barakallahu fikum, yang penting dikuatkan hatinya. Hati inilah yang membuat terkadang orang berbolak-balik, karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang butuh kita perlukan. Jawab dengan ilmiah, jawab dengan hikmah, dijawab dengan halus dan sopan santun. sekali jawab nolak dengan cara lemah lembut, setelah itu insya Allah gak didatangi lagi. Paham ya? Itu sudah pengalaman sebagian ikhwah dan juga banyak yang sudah membuktikan. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Oleh karena itu jangan tertarik dengan wah ini banyak pesertanya mesti yang benar. Belum tentu. Wah ini banyak pengikutnya, kalau daurah ribuan penuh masjid sampai keluar-keluar mobil pun sampai enggak bisa masuk. Berarti ini yang benar. Belum tentu. Paham ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an Karim agar kita tidak mengikuti mayoritas orang? Ikutilah dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah, iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun." Artinya apa? Jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Bayangkan itu. Kalau kita mengikuti mayoritas, kita akan disesatkan nanti. Karena kebanyakan manusia apa? Iyattabi'una illa dhann, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya dugaan, sangkaan. Bukan ilmu, bukan keyakinan. Paham ya? Jangan-jangan demikian. Barangkali bisa jadi. Jadi bukan keyakinan yang pasti gitu loh, bukan ilmu yang syar'i. Oleh karena itu apa? Wa inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka melainkan mereka berbohong, berdusta sebagian mereka. Oleh karena itu ikutlah dalil yang Allah Subhanahu wa taala firman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan untuk kalian dari Rabb kalian. Ikuti dalil. Naam, ikuti dalil. Orang-orang Yahud dan Nasara ketika mereka mengkapling katanya surga milik mereka, na'am barakallahu fikum, nah mereka mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud dan Nasara katanya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Nam tilka amanihum. Allah Ta'ala membantah langsung, tilka amanihum, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu sekedar angan-angan mereka saja. Jadi mereka berangan-angan panjang lebar itu mengatakan surga itu tidak ada yang masuk kecuali orang Yahud dan Nasara, bayangkan. Nah, Allah musta'an. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan tilka amanihum, itu hanya angan-angan mereka saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah kepada mereka, tunjukkan, datangkan argumen kalian, hujah kalian, bukti kalian, dalil kalian, kalau benar-benar kalian jujur. Gak bisa. Gak bisa, barakallahu fikum. Kenapa gak bisa? Karena orang-orang Yahud, mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Kita lihat, barakallahu fikum. Allahu azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman. Kita ambil satu ayat lagi. Ayat yang ke-24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa ghayy wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Perhatikan sangkaan dugaan mereka. Naam, seakan-akan enak sekali mereka mengatakan yang demikian itu sebabnya kenapa mereka berpaling dari kebenaran, karena mereka berpandangan beranggapan bahwasanya tidaklah menimpa kami neraka kecuali beberapa hari saja katanya. Padahal mereka dinaskan di dalam neraka kekal enggak? Kekal. Kok bisa-bisanya mengatakan nam lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, tidaklah menimpa kami api neraka kecuali beberapa hari saja katanya. Paham ya? Padahal jelas-jelas mereka di dalam neraka apa? Jahannam khalidina fiha. Ayat tadi yang sudah kita baca tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal. Kok bisa-bisanya bilang kayak gitu? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrikin mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Ini malah mengatakan apa? Tidaklah menimpa kami neraka kecuali beberapa hari saja katanya. Nah, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Oleh karena itu mereka justru merasa tertipu dengan diri-diri mereka nah terhadap apa yang mereka membuat kebohongan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keyakinan itulah yang keyakinan yang mengatakan tadi bahwasannya tidaklah kami masuk neraka kecuali sebentar. Keyakinan itu yang membuat apa? Yang membuat menjadi mereka itu berani untuk melanggar syariat Allah dan menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qala al-mufassirun atabahumullah. Dzalikal insirafu 'anil haqqi sababuhu i'tiqadun fasidun lada ahli al-kitab. berpalingnya mereka atau perpalingan tersebut, insyiraf berpalingnya mereka anil haq dari al haq, sababuhu i'tiqadun fasid, sebabnya karena keyakinan yang rusak. Nah, keyakinan yang rusak. Nah, yang ada di sisi ahlul kitab yaitu al yahud wan nasara, bi annahum lan yu'adzabu illa ayyaman qalilatan. Perhatikan, mereka merasa bahwasanya mereka tidak akan diazab kecuali apa? Kecuali hanya beberapa hari yang sedikit saja. Padahal mereka tempatnya yang memang jitu. Am ya, karena mereka mengubah nikmat Allah Ta'ala. Nikmat diberikan kitab itu nikmat atau tidak? Nikmat. Tapi justru malah mereka menghalalkan na'barakallahu fikum kaum-kaum mereka untuk apa? Masuk ke dalam neraka. Sebabnya karena berpaling dari kebenaran dan itu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidak akan kau melihat kepada orang-orang yang mereka mengubah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran yang akhirnya membuat kaum-kaum mereka dan mereka sendiri masuk dalam daral bawar, negeri yang penuh dengan kehancuran, kerusakan, kehinaan, siksaan. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Gitu ya. Naam, ya. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Neraka jahannam mereka dimasukkan situ. Yang mana neraka jahannam bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam ta wal afiyah. Ngeri sekali. Nah, sebabnya karena mereka berpaling dari al-haq. Jadi al-haq barakallahu fikum hafizakumullah, ikutilah, jangan sampai kita menghindar atau menjauh daripada al-haq. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah di dalam Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, kata beliau, balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran tetap dikatakan benar, walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun walau istama'a alaihi jami'u ahlil ard, gitu ya. Atau walau ittafaqa alaihi jami'u ahlil ard. Bahkan yang batil itu batil, walaupun semua penduduk muka bumi ini bersatu di atasnya. Yang batil batil, yang hak hak. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Bi annahum lan yu'adzabu illa ayyaman qalilatan wa hadzal i'tiqadu adda ila jur'atihim 'ala Allah wastihanatihim bidinihi. Keyakinan yang rusak ini akhirnya menghantarkan kepada perbuatan mereka lancang dan berani kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghinakan diri-diri mereka terhadap agamanya. Wastimrarihim 'ala dinihimul batil, dan terus-menerusnya mereka di atas agama mereka yang batil. Alladzi khada'u bihi anfusahum, yang justru mereka sebenarnya menipu diri-diri mereka sendiri dengan apa? Agama yang batil tersebut. Ini keadaan orang-orang Yahud. Allahul musta'an, yang mana orang-orang Yahud, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin, selayaknya, sepantasnya, bahkan yang wajib, terutama ahlus sunnah wal jamaah, adalah amilu bi ilmin. Mereka hendaknya beramal dengan ilmu, karena ilmu sumber kebaikan dunia dan akhirat. Kami tutup dengan ucapan seorang imam, Imam Abdul Abbas, na'am barakallahu fikum, Ahmad bin Idris al-Ma'ruf bil-Qirafi, al-Qirafi rahimahullah, di dalam kitab Al-Furuq, beliau mengatakan, wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Sumber kerusakan di dunia dan akhirat itu adalah kebodohan. Orang itu kalau bodoh, ngawur, sembarangan. Paham ya? Demo sana, demo sini, berontak sana, berontak sini, hancurkan sini. Seperti itu, karena kebodohan tadi itu. Namullahul musta'an. Oleh karena itu beliau menasihatkan apa? Fajtahid fi izalidhi anka mastata'na. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu, semampu dirimu. Belajar, jangan sampai kita hanya bermodalkan berpangku tangan, jangan. Jangan sampai kita semuanya menjadi dai-dai yang pandai internet saja, jangan. Karena itu nanti kita menyesal, enggak punya hafalan Al-Qur'an, enggak punya hafalan As-Sunnah. Lah kalau internetnya mati bagaimana kira-kira? Enggak bisa apa-apa. Tapi kalau atau menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, enggak ada internet, enggak ada kuota misalkan ya, pulsanya enggak ada, dia santai saja. Karena apa? Semua sudah tersaring di dalamnya, di dalam benak. Qala Allah, qala Rasul. Paham ya? Hanya saja internet atau media sosial yang ada digunakan untuk kebaikan dan pada tempatnya. Wasilah, perantara saja. Suatu ketika dibutuhkan nanti seperti itu. Jangan sebagai modal utama. Wah, sekarang belajar enggak perlu datang ke majelis ta'lim. Lah kenapa? Lewat internet bisa kok. Dan nanti kalau internetnya mati, kemudian habis pulsanya, enggak bisa ta'lim lagi. Paham ya? Jangan. Itu andalan yang kurang tepat. Paham ya? Jadi terkadang kalau antum saksikan para dai yang mereka pandai, pandainya cuma ngutak-ngutak internet, kalau di internet seakan-akan syekh, seakan-akan ustaz, tapi internetnya mati, ditanya pun diam, enggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu yang benar tadi itu. Hati-hati. Paham ya? Jadi internet atau media sosial digunakan hanya untuk wasilah perantara saja, bukan inti. Intinya bagaimana caranya kita semuanya, terutama yang masih muda, menghafal Al-Qur'an. Ya atau ya? Ayo, nam sabar di dalam mencari ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah. Bukan berarti yang sudah berusia tua kemudian na'am barakallahu fikum meninggalkan Al-Qur'an sunnah, tidak, semampunya. Semampunya. Nah, semuanya semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian Al-Imam Al-Qirafi menutup ucapan beliau dengan apa? Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Fastahid fi tahsinihi mastata'ta. Sebagaimana sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam mencari ilmu tersebut semampumu. Wallahu wal mu'in 'alal khairi kullih. Dan Allah lah yang akan menolong seluruhnya. Seluruh kebaikan hanya Allah Ta'ala yang akan menolongnya. Kita semuanya tidak bisa. Kita hanya bermodalkan apa? Semangat, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan tidak putus asa. Hadis yang sahih, rawah muslimun. Dari hadisnya Abi Hurairah Abdurrahman As-Sakhr radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wala ta'jiz. Ini kunci di dalam mencari ilmu. Nah, pertama semangat. Kedua minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ketiga tidak mudah putus asa. Wah, anak sudah belajar bertahun-tahun kok gak bisa-bisanya. Akhirnya setelah itu ninggalin pelajaran. Keliru. Karena dia itu gak bisa, harus merasa gak bisa. Belajarnya semangat lagi gitu loh. Paham ya? Jangan mudah putus asa. Ihris, semangatlah engkau. Wasta'in billah. Ihris alam yang fa'uka. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Ini yang paling penting. Isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, agar diberikan jalan yang lurus, istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian apa? Wala ta'jiz, jangan putus asa. Karena putus asa ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau orang sudah putus asa, patah semangat, nah enggak ada lagi reaksi dan potensi serta dorongan, motivasi untuk belajar, bahaya. Ujung-ujungnya futur. Dulu belajar semangat, tapi dia merasa wah anak enggak bisa. Sudah 5 tahun belajar kayak gini aja. Karena dia tidak mengamalkan. Coba kalau dia belajar, dapat ilmunya langsung diamalkan. Yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah, yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid. Dia akan merasa dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ternyata ada perkembangan. Tapi kalau sudah bertahun-tahun belajar, namun kemudian tidak pernah mengamalkan, hati-hati. Itu biasanya sumbernya, sumber putus asa. Hati-hati barakallahu fikum, semuanya keutamaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dan juga diberikan nam kesabaran di dalam mencari ilmu, karena orang di dalam mencari ilmu butuh kesabaran dan keyakinan. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wayardha, innahu waniyudzalik walqadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.